Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-48 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang pemberian kitab. Setelah Allah SWT menghisab seorang hamba, maka hamba tersebut akan diberi kitab. Orang yang beriman dengan hisab dan hari perhitungan dan dia beramal, maka dia akan menerima kitab yang berisi hasanah dengan tangan kanannya. Dan kelak akan kembali kepada keluarganya di dalam surga dalam keadaan yang sangat bahagia. Allah SWT berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Maka adapun orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah dan akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Al-Insyiqaq 7-9. Allah SWT juga berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهِ قُطُوفُهَا دَانِيَهِ قُلُوا وَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Maka adapun orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya, dia akan berkata kepada orang lain, silahkan bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku dahulu di dunia yakin bahwa aku akan menemui hisab. Maka dia akan berada di dalam kehidupan yang diridhoi, di surga yang tinggi, yang buah-buahannya rendah, maksudnya mudah dipetik. Dikatakan kepada mereka, makanlah kalian dan minumlah dengan nikmat karena amal-amal yang kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Al-Haqqah 19-25. Adapun orang kafir dan munafik, maka dia akan menerima kitab dengan tangan kiri dari arah belakang, pertanda bahwasanya mereka akan masuk ke dalam neraka. Dia pun berteriak dengan kecelakaan. Tidak bermanfaat bagi mereka harta mereka yang melimpah dan jabatan mereka yang tinggi di dunia. Mereka menyesal dan berangan-angan seandainya tidak diberi kitab, dan berangan-angan seandainya tidak dibangkitkan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدَعُوا ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورُ. Dan adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakangnya, maka dia akan berteriak dengan kecelakaan dan akan masuk kelak di dalam neraka. Sesungguhnya dahulu dia bergembira ria bersama keluarganya, dan sesungguhnya dahulu dia menyangka bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah SWT. Al-Insyiqaq 10-14. Allah SWT juga berfirman, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهِ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهِ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. Adapun orang-orang yang diberi kitab dari sebelah kiri, maka dia akan berkata, seandainya aku tidak diberi kitabku ini, dan seandainya aku tidak mengetahui hisabku, seandainya kematian yang menyudahi segalanya, hartaku tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaanku, maka Allah berkata, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian, masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Al-Haqqah 25-32. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.